harus terpaku pada qaulullah, qaulur rasul, harus terpaku pada apa yang dijalani oleh salaf, kaku, enggak bisa luwes. Kita akan banyak musuh. Hizbiyah adalah pemikiran yang dilandasi dengan jam'un nas, memikirkan kuantitas bukan kualitas. Pokoknya banyak pengikutnya. Kualitasnya pokoknya apa aja boleh. Alirannya ibahiyah. Bagaimana Ustaz yang ini boleh? Kalau begitu juga boleh. Kalau lewat sana boleh. Semua boleh. Saya ikut semua. Loh, yang benar mana Ustaz? Semua benar. Yang salah? Enggak ada yang salah. Jadi kalau khatib naik mimbar akan berkata, teruskan apa yang kalian lakukan karena semuanya benar. Assalamualaikum. Terus kalau mengatakan ini benar ini salah, wah kamu tidak hikmah, menyalah-nyalahkan. Jadi enggak boleh ada yang salah. Ikhwani fidina azzaqullah, dengan pemikiran hizbiyah ini dikubur amar ma'ruf nahi munkar. Enggak boleh mengingkari, enggak boleh menyalahkan yang salah, enggak boleh menyatakan sesat kelompok sesat, enggak boleh menyalahkan orang-orang yang menyelisihi sunnah, bahkan menyelisihi tauhid. Ikhwani fidina azzaqullah, ini namanya tidak sabar. Padahal tadi sudah kita bacakan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang diakhiri dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini perintah untuk istiqamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan terus istiqomah sampai mati. Jangan tergoda dengan pemikiran hizbiyah. Kayaknya enak ya. Enggak punya musuh. Enggak punya risiko. Padahal dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Ibanah Ibn Battah dan juga dalam kitab Al-I'tisam Imam Syatibi, kata Abdullah bin Abbas, alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wal bid'ah. Atas kalian untuk istiqamah di atas riwayat-riwayat, athar-athar. Atas kalian untuk istiqamah di atas sunnah, dan hati-hati dengan perkara yang bid'ah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Wajar karena beliau mengikuti Rasulullah. Rasulullah juga menyatakan alaikum bisunnah. Atas kalian bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Apa setelahnya? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara muhdats. Kesan hizbiyah harus dibuang. Pandangan hizbiyah harus dibuang. Apa itu pandangan hizbiyah dan kesan hizbiyah? Kalau orang beramar ma'ruf nahi munkar dianggap pemecah belah umat, itu salah besar. Kacamatanya salah. Ganti kacamatamu. Jangan kacamata hizbiyah, ganti kacamata Quran wa sunnah. Secara Quran bagaimana? Disuruh beramar ma'ruf nahi munkar. Secara hadis bagaimana? Disuruh untuk menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka itulah al-haq. Kalau kacamatanya benar. Tetapi kalau kacamatanya hizbiyah, kamu jangan ingkar memunkar. Nanti mereka akan bubar. Kita akan kalah dalam pemilu besok. Itu namanya barakallahu fikum hizbiyah. Pikirannya jumlah. Jumlahnya nanti sedikit. Kalau pakai kata Islam, jumlahnya sedikit. Apalagi pakai kata tauhid was sunnah, lebih sedikit lagi. Atau pakai kata kita harus kembali kepada para sahabat, lebih sedikit lagi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sehingga mereka katakan sudahlah, jangan begitu. Yang penting Islam. Apapun boleh. Mau Syiah Rafidhah, mau teroris Khawarij, mau apapun silakan. Ternyata masih kalah dalam pemilu. Bagaimana terus? Kalau gitu, udahlah, kata Islamnya dicoret juga. Kita bukan memperjuangkan Islam, kita memperjuangkan kemanusiaan. Ini khudubina azukna contoh saja, contoh hizbiyah. Karena hizbiyah macam-macam, tidak mesti partai-partai politik. Perkara yang merupakan kepartaian hizbiyah walaupun bukan politik, kelompok-kelompok tertentu, sama saja. Kalau mementingkan jumlah daripada kualitas kebenaran yang ada pada mereka, maka berarti hizbiyah. Saya punya organisasi, harus jumlah pengikutnya harus banyak. Ya sama saja, walaupun bukan partai politik. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kembali kepada pembahasan. Nasihat kedua dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Ittaqullah ma'asyaral qurra. Khudhu tariqa man kana qablakum. La in sabaqtum aw istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Wa in taraktumuhu yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Bertakwalah kepada Allah, wahai pembaca-pembaca Al-Quran. Ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Ini para sahabat. La in istaqamtum, kalau kalian istiqamah di jalan mereka, berarti kalian telah menempuh perjalanan yang jauh. Tetapi kalau kalian tinggalkan jalan mereka ke kiri atau ke kanan, laqad dalaltum dalalan ba'ida, kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Lihat ikhwani fi din a'azakumullah, dinasehatkan untuk istiqamah terus menerus di jalan mereka, seakan-akan jalan para sahabat, jalan tabi'in, jalan tabi'it tabi'in dan pengikutnya dari para imam-imam ahlus sunnah, seakan-akan satu garis. Kita melanjutkan di belakangnya di garis yang sama. Kata beliau, hendaklah kalian tetap di garis tersebut. Jangan kalian menyimpang ke kanan dan ke kiri. Istiqomahlah di jalan tersebut. Niscaya kalian akan sampai kepada tujuan kalian, yaitu keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seseorang yang bertanya kepada gurunya di zaman salaf, ya syekh, ya imam, bagaimana mungkin aku bisa menyaingi para sahabat? Para sahabat sudah lebih dulu dengan gagahnya, dengan kuda-kuda mereka yang melesat cepat. Enggak mungkin kami mengikuti mereka, enggak mungkin kami mengejar mereka. Jawaban gurunya, kalau engkau berjalan di jalan mereka, walaupun tidak dengan kuda yang gagah, walaupun dengan keledai, tetapi kalau jalannya sama, suatu saat akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Ini para sahabat sudah enggak kelihatan. Bukan hanya kecil karena jauh, udah enggak kelihatan. Tapi tahu ini jalannya mereka. Kamu telusuri. Dengan keledai itu, kata beliau. Adapun kata kita, walaupun kita merangkak di jalan yang sama, merangkak. Tetapi kalau di jalan yang sama, kemudian kita mati, Allah akan gabungkan dengan mereka karena jalannya di jalan yang sama. Maka maknanya bukan kita ingin menyamai mereka, jauh. Jauh. Mereka orang-orang hebat, yang dipuji dalam Al-Quran dengan pujian yang sangat tinggi, bahkan dipuji dalam Taurat, dipuji dalam Injil. Wamataluhum fi Taurat. Permisalan mereka dalam Taurat, kazar inna khraju sat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqih. Seperti pohon yang membesar, kokoh ila angin, sampai menjulang ke langit tunasnya dan akarnya menghunjam ke bumi. Yu'jibu zurra'a yaghidhu bihimul kuffar. Mengagumkan penanamnya. Itu gambaran para sahabat. Karena diawali dengan kalimat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya, para sahabat. Asyiddaw walal kuffari ruhamahu bainahum tarahum rukkan sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mataluhum fit tawrat wa mataluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih. Kita enggak mungkin menyaingi mereka, sudah hebat sekali para sahabat. Tetapi kalau jalannya jalan yang sama, prinsipnya prinsip yang sama, akidahnya akidah yang sama, pemahamannya terhadap Quran dan Sunnah, pemahaman yang sama, insyaAllah akan digabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mereka yawmal qiyamah. Innamal a'malu bin niyat. Karena amalan tergantung niatnya. Dia sudah berupaya menelusuri jalannya para sahabat, tetapi karena dia lemah, kurang ilmu, kurang ini, kurang itu, sehingga lambat jalannya. Ketika wafat, digabungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia berusaha berjalan di jalan salaf. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, iyyakum wattabaddu', iyyakum wattanattu', iyyakum watta'ammuq, wa 'alaykum bil 'atiq. Hati-hati kalian dari mengada-adakan kebid'ahan dalam agama. Hati-hati kalian mengada-adakan perkara yang melampaui batas, berlebihan. Hati-hati kalian membahas sesuatu yang berlebihan, melampaui batas. Alaikum bil atiq, atas kalian untuk berpegang dengan yang dulu dipegang Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, diperingatkan dari tiga: tabaddu', tanattu', wa ta'ammuq. Tabaddu' mengada-adakan kebid'ahan, khususnya kebid'ahan dalam masalah akidah, kebid'ahan dalam masalah pemahaman, kebid'ahan dalam masalah usul prinsip-prinsip agama. Seperti kebid'ahan yang diadakan oleh Khawarij, oleh Syiah Rafidhah, yang diada-adakan oleh para Mu'tazilah, pemuja akal, oleh mereka-mereka, itu kebid'ahan. Pemahaman mereka, pemahaman bid'ah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat baru yang tidak Allah gariskan? Tuhan kalian siapa? Allah, kata mereka. Tayyib, yang kamu ajarkan tadi dari mana? Ada dari Quran, dari kitabullah? Tidak ada. Tayyib, apakah ada dari utusan Allah, dari hadis? Tidak ada. Terus Tuhan kalian siapa? Nabi kalian siapa? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat baru yang tidak Allah ajarkan? Atau mereka punya nabi-nabi lain yang membuat syariat baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ini teguran keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekecil-kecil bid'ah sudah mengerikan. Karena atas namanya, atas nama agama, atas nama Allah, atas nama Rasul, itu bahaya sekali. Tapi tapi kan perbuatannya cuma ini. Jangan kalimat perbuatannya cuma, tetapi ini kata Allah, ini kata Rasul, itu yang mengerikan. Sehingga kalau masalah dunia, urusan kalian, karena tidak mengatasnamakan agama, tidak mengatasnamakan syariat. Oh anu, pohon durian saya gabung 3 batang jadikan 1, ternyata hasilnya bagus. Bidah. Loh, ini tidak mengatasnamakan agama sama sekali. Ya silakan saja urusan kalian, tapi kalau urusan agama, urusan din sudah baku dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih Abdullah bin Mas'ud juga berkata, ittabi'u wa la tabtaji'u faqad kufitum. Ngikut sajalah, jangan mengada-ngada, kalian selamat. Kalian dicukupi. Kalian dicukupi artinya alhamdulillah cukup. Selamat kalian. Barakallahu fikum, berkait sekali dengan yang kita bahas. Jalan keselamatan adalah sabar di atas sunnah. Jangan mengada-adakan ajaran baru. Itu selamat. Tapi sunnah ini kayaknya kurang deh. Mesti kita sabar. Sabar di atasnya. Pasti lebih baik. Karena ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata juga beliau, al-iqtisadu bis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, tetapi di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi di atas kebid'ahan. Ya salam, nim ala sunnah khairun in anta min antaquma ala bid'ah. Wahai salam, kalau engkau tidur dengan cara sunnah itu lebih bagus daripada engkau berdiri tengah malam dengan cara bid'ah. Apa artinya? Tidur dengan cara sunnah dapat pahala karena caranya yang sunnah, padahal tidur. Tetapi orang yang bangun semalam suntuk sholat 100 rakaat, itu Syiah punya ajaran seperti itu. Sampai karena susah menghitungnya, mereka gunting kertas 100 kertas di sebelah kirinya. Setiap 1 rakaat dia pindahkan 1 kertas. 2 rakaat pindahkan 2 kertas. Terus sampai 100. Ya mudah-mudahan gak kena angin. Begitu kena angin bingung dia. Kemudian ditambah dengan kebidahan-kebidahan. Melaknat sahabat. Melaknat Abu Bakar wa Umar. Melaknat Aisyah. Dalam sholatnya. Maka kita akan katakan pada mereka, isyal faidah, apa faidahnya kamu beribadah dan meruntuhkan ibadahnya dengan bid'ah? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengajarkan jalan keselamatan dan para sahabat sudah memahami jalan tersebut dan menerapkannya pada diri-diri mereka dan sudah diberi rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah ridha pada mereka. Radhiyallahu 'anhum wa radu 'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi? Ikuti mereka, selamat. Dan ini diucapkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, imamul a'immah fi zamanih. Berkata Imam Az-Zuhri, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-iqtisam bis sunnati najah. Kata beliau, orang-orang yang berilmu yang lebih dulu dari kami, beliau tabi'i, berarti yang lebih dulu siapa? Para sahabat. Orang-orang berilmu yang lebih dulu dari kami semuanya berkata bahwa berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Al-iqtisam bis sunnah najah. Berpegang dengan sunnah keselamatan. Wal ilmu yuqbadu sari'an. Ilmu itu akan dicabut dengan segera. Fana'sul ilmi thabatud din. Tegaknya ilmu, kokohnya ilmu, kokohnya agama. Tetapi ketika hilang ilmu, maka hilang pula agama mereka. Mereka menyimpang sesat ketika tidak ada bimbingan ilmu dari sunnah nabawiyah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Masih beliau juga di tempat lain menyatakan, Imam Az-Zuhri rahimahullah, la taqumu qadamul Islam illa ala qantaratit taslim. Kaki keislaman gak akan kokoh kecuali di atas at-taslim. Apa taslim? Tunduk pada qala Allah, qala Rasul. Mau dibilang kaku, mau dibilang ini, mau dibilang itu, terserah. Itu ujian-ujian yang harus kita lalui. Ujian yang harus kita lalui dengan sabar. Allah berfirman, fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajran jamila, jauhilah mereka, hindarilah mereka dengan baik-baik. Sabar, hindari. Hajran jamila, dengan cara yang baik. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Allah, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada yang ngomong dari orang-orang bodoh, qalu salama. Assalamualaikum. Ada juga yang menyebutkan ma'assalama, selamat tinggal. Kalau diajak bicara dengan orang yang enggak ngerti, ini apa? Kaku, begini, begitu. Ini sunnah. Dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, oleh ashabus sunnah, disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, ajma'a, telah sepakat seluruh para imam ahlus sunnah. Selesai. Menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, tinggalkan. Wahjuruhum hajran jamila. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Itu namanya kesabaran. Berarti kesabaran itu, barakallahu fikum, tetap istiqamah di atas kitab dan sunnah. Tetap istiqamah di atas dalil-dalil. Tetap istiqamah di atas hukum-hukum Allah. Wasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wasbir li hukmi rabbik, sabarlah di dalam hukum Rabbmu. Wa la tuti' minhum, jangan turuti mereka, athiman aw kafura, athiman pendosa, kafura orang yang kufur. Orang yang kafir selalu punya usulan-usulan nyeleneh. Selalu. Datang kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, ini Rasulullah. Mereka enggak bilang Rasulullah. Mereka bilang Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ponakanmu ini. Begini dan begitu. Coba. Kalau dia mau berbicara, silakan. Bicara apapun yang dia mau. Tapi jangan cerca berhala-berhala kami. Bisa? Bisa berbicara agama tapi tidak mencerca berhala? Ya enggak bisa. Padahal yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sesungguhnya bukan cercaan, kenyataan. Ini batu enggak bisa ngomong. Benar kan? Ini batu enggak bisa mengabulkan doa. Apa salahnya? Tetapi tidak boleh. Ya enggak bisa. Datang lagi rombongan kepada Abu Talib. Gini saja, daripada kita berpecah, persatuan Arab harus dipertahankan. Persatuan negara Arab harus dipertahankan. Sehingga begini saja, kita lebur saja dua agama, agama kamu, agama kami. Caranya, satu tahun kami akan beribadah dengan apa yang kamu ibadahi. Tahun berikutnya kalian beribadah dengan apa yang kami ibadahi. Adil kan? Gak bisa paham tentang agama. Gak bisa paham, gak bisa ngerti apa itu tauhid. Dikiranya bikinan manusia bisa dioplos. Ini bukan agama oplosan. Apa jawab Nabi SAW? Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Wahai orang-orang kafir, kami enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian pun bukan penyembah apa yang kami sembah. Sampai diakhiri, kalian agama kalian buat saya agama saya. Mau apa? Silakan. Maka batas toleransi, batas toleransi adalah silakan kamu beragama dengan agama kamu, kami akan beragama dengan agama kami. Saya, kami cuma menasehati dan mengajak. Masuklah Islam, kalian selamat. Ucapkan la ilaha illallah, kalian selamat. Ikutilah Rasulullah SAW, kalian akan selamat di dunia dan di akhirat. Ini jalan selamat. Ditawarkan kalau mau menerima, kalau tidak mau menerima, la ikraha fid din. Gak ada paksaan dalam agama. Itu namanya toleransi. Kurang. Kurang apa rahmatnya Islam? Kurang apa toleransinya Islam? Silakan bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kami hanya mengajak kalian kalau kalian mau. Kalau tidak mau, la ikraha fid din. Kalau kamu terima, kamu yang untung. Kalau kamu tidak terima, kamu yang rugi. Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan jannah dan nar. Siapa yang mau ke surga, ikuti jalan surga. Siapa yang tidak mau, berarti dia memilih jalan neraka. Selesai. Apa lagi? Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya harus sabar. Tadi sabar ala ma yaqulun. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajran jamila. Kedua, sabar lihukmi rabbik. Sabar terhadap hukum Rabbmu. Walaupun mereka menuntut dengan sekian tuntutan, usulan, protes, harusnya Islam itu begini, harusnya Islam begitu. Ini agama kami. Kalian urusi agama kalian. Ini agama kami. Kami menasehati kaum muslimin. Demikian pula sabar dalam artian pada porsi yang tepat. Jangan berlebihan. Kadang-kadang yang namanya ujian itu bermacam-macam bentuknya. Ada ujian dari ucapan-ucapan tadi, cercaan-cercaan. Wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kadang-kadang ujian dengan protes-protes orang di luar Islam. Wasbir li hukmi rabbik. Sabar di atas hukum Allah. Jangan taati mereka. Ati man au kafura. Kadang-kadang ada ujian dalam bentuk memanas-manasi kalian. Terus dibikin marah. Supaya apa? Supaya emosi. Kalau sudah emosi, keluar dari batasnya, keluar dari sunnah, keluar dari dalil, keluar dari sekian banyak syariat. Maka barakallahu fikum, termasuk sabar adalah sabar di atas sunnah. Jangan ekstrim. Khawarij itu golongan yang tidak sabar. Ada test case namanya, dites. Katanya ahli sunnah coba diganggu. Kalau tiba-tiba marah, kafir kalian, ternyata sama dengan khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Digoda lagi, diganggu lagi, ternyata marah melawan secara fisik. Lupa kalau dia bukan penguasa. Keluar dari sunnah, ketahuan. Ternyata kemarin cuma pura-pura. Sunnah, sunnah, sunnah. Ternyata khawarij. Hati-hati, barakallahu fikum. Kita diuji dengan berbagai macam ujian. Dan itu memang sunnatullah. Sunnatullah artinya apa yang Allah sudah tentukan di alam ini. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Enggak akan kau dapati sunnah Allah berubah. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Tidak mungkin. Setiap menyatakan kami beriman diuji keimanannya. Siapa yang berkata kami ahlu sunnah diuji kekokohannya berpegang dengan sunnah. Siapa yang menyatakan kami ahlu sunnah wal jamaah, kami bersama jamaah, diuji keistiqomahannya bersama jamaah. Jangan-jangan ketika emosi keluar dari jamaah, membuat negara dalam negara, membentuk kelompok-kelompok sempalan, memerangi kaum muslimin. Ujian akan datang. Kami akan berpegang dengan Quran dan sunnah. Allah uji dengan ujian-ujian. Ajakan si fulan, ajakan si alan. Kadang-kadang ajakannya dari orang yang kau muliakan. Orang tua, kakek, nenek, ibu. Nak, kamu kan susah banget sih. Ini sunnah, itu sunnah, ini sunnah. Udahlah, gak usah. Gimana kira-kira? Itu ujian juga. Jangan kebablasan. Itu orang tuamu, itu bapakmu, itu ibumu, itu orang yang melahirkan kamu dan menyebabkan kamu lahir ke dunia ini. Maka walaupun mereka na'udzubillah mudah-mudahan tidak terjadi, kalau sampai mengajak pada kesyirikan, kata Allah wala tuti'huma, jangan taati keduanya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan taati kalau mereka mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, jangan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah di dunia dengan baik. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu menggendong ibunya dalam keadaan musyrikah, kafir, digendong ke kamar mandi, digendong ke kamarnya, dibawa ke sana kemari, diberi makan, disuapin radhiyallahu taala anhu. Tetapi ketika ibunya menyatakan aku tidak mau makan sampai kamu keluar dari agama, dari agamamu, kembali kepada agama nenek moyangmu, kata Sa'ad, tidak, sampai engkau mati pun aku enggak akan tinggalkan agamaku. Sampai kau mati dikasih nyawa lagi, hidup lagi, mogok makan lagi, sampai mati lagi, dikasih nyawa lagi, kemudian mogok makan lagi, sampai mati lagi, sampai 10 nyawa mati semua, aku tidak akan meninggalkan agama. Putus asa ibunya, makan lagi, disuapi lagi. Nah, ketika mau makan, disuapi lagi. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ada batasnya. Tidak boleh lebih, enggak boleh kurang. Kurang-kurang sempurna. Lebih kebablasan. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu jalan selamat. Harus pas seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Imam Al-Auza'i, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kami akan berjalan bersama sunnah kemanapun sunnah berjalan. Ini jalan keselamatan. As-sunnah safinatun nuh, man raqibaha naja. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat. Siapa yang tidak mau menaikinya ghurq. Tenggelam di dalam air bah. Dulu di zaman Nabi Nuh alaihi salam, siapa yang tidak naik ke perahu Nabi Nuh tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Tidak akan ada yang bisa selamat dari azab Allah. Walaupun anaknya sendiri disuruh oleh bapaknya, seorang nabi, seorang rasul, Nabi Nuh alaihi salam, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku naik bersama kami. Enggak mau anaknya. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung itu yang akan melindungiku dari air. Dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salam, enggak akan ada yang selamat dari azab Allah. Fahala bainahuma maujun, maka terhalanglah antara Nabi Nuh dengan anaknya dengan gelombang, dan hilanglah anaknya, lenyap. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan sekarang digambarkan oleh para ulama bahwa perahu Nabi Nuh itu adalah sunnah, man raqibaha najah. Siapa yang menaiki sunnah, siapa yang berjalan di atas sunnah, selamat. Seperti menaiki perahu Nabi Nuh, dan siapa yang tidak menaikinya, dia akan binasa. Ikhwani fi din a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibrahim Al-Harbi, semestinya bagi seseorang kalau mendengar satu hadis yang sahih, berhenti, terima, dan katakan sami'na wa ata'na. Yanbaghi lirajul idza sami'a syai'an min adabin nabi an tatamassak bihi. Semestinya bagi seorang muslim setiap mendengar hadis yang sahih dari Nabi, pegang. Jangan dilawan dengan pikiran, jangan dilawan dengan perasaan, jangan dilawan dengan ta'assub, jangan dilawan dengan emosi, jangan dilawan dengan apapun. Dilawan dengan pikiran, rasa-rasanya hadis ini gak masuk akal, ditolak hadisnya dengan akal. Dilawan dengan perasaan, rasa-rasanya hadis ini terlalu keras deh, kayaknya terlalu kejam, masa dilempari dengan batu sampai mati, gak mungkin lah ini gak berpengaruhnya, rasanya gak mungkin. Loh, ini hadis sahih. Jangan melawan hadis dengan ta'assub. Ini hadis sahih, tapi dari dulu di sini begini, gak pernah ngerjakan yang ini. Ini hadis sahih, terbukti dari Nabi, ditolak hanya dengan kalimat gak pernah kami dengar dari nenek moyang kami. Itu ta'assub. Jangan dilawan dengan hawa nafsu dan selera. Waduh, kalau sunnahnya kayak gini, berat dong, capek, susah, gak bisa hidup saya ila akhir. Jangan, jangan dilawan. Kamu bisa kerjakan, kerjakan. Kalau kamu gak bisa kerjakan, tetap yakini itu sunnah. Bagaimana, apakah itu sunnah? Sunnah. Kamu kok mengerjakan? Saya belum mampu. Saya ingin mengerjakan. Insya Allah saya akan kerjakan. Artinya kesalahannya ringan. Tetapi kalau ditentang dengan hawa nafsumu, sudah bukan lagi kesalahan yang bisa dimaklumi. Karena engkau menjadi penentang sunnah, penolak sunnah. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.